Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan pelajaran kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah dari Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dengan syarah dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah taala. Dan kita masih dalam pembacaan syarah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, Syekh Ahmad Ibn Yahya, terkait dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mencakup iman kepada wujud Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini, kita mengimani Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Sehingga dalam penjelasan beliau di sini menyebutkan kepada kita tentang sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada ucapan beliau. Qala, kata beliau rahimahullah, wa hakadha sifatus sam'i wal basar wa jami'u sifat al-dhatiyah wal fi'liyah. Maka demikian pula artinya kita menetapkan sifat as-sam' pendengaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-basar penglihatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua sifat-sifat Allah baik yang dhatiyah maupun yang fi'liyah. Ya, karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada dua, ada sifat dhatiyah yang ini terkait dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ya bersifat dengannya dan tidak akan terlepas dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sana ada sifat fi'liyah. Yang sifat fi'liyah ini terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah melakukan, kadang Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Qala, kata beliau, kal kalami mathalan. Demikian seperti kata beliau sifat al-kalam. Iya, di antara sifat fi'liyah, sifatul kalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Fa huwa yatakallam idza syaa bima syaa. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara apabila Allah menghendakinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qala wa 'alal kayfiyyah allati yuriduha Allah taala. Dan juga Allah berbicara sesuai dengan kayfiyah yang Allah inginkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabi Adam. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, fa'idha wasafna Allah bi'annahu la yatakallam ja'alnahu jamadan kal insan an-naqis alladhi la yatakallam. Maka kata beliau, apabila kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat bahwasannya Allah tidak bisa berbicara, Allah tidak berbicara seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah. Iya, tidak ada. Ya Allah tidak berbicara. Dan tidak ada itu sifatul kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau demikian, kata beliau, maka kita jadikan Allah itu seperti jamad. Apa itu jamad? Benda mati. Iya, kalau kita katakan Allah tidak bisa berbicara, maka seperti benda mati. Artinya ini bentuk pelecehan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya konsekuensi dari keyakinan orang-orang Jahmiyah adalah mereka merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini, jamad, benda mati. Qala, demikian pula mereka menyamakannya seperti kal insan, an-naqis alladhi la yatakallam, seperti seorang manusia yang naqis, yang memiliki kekurangan, yang tidak bisa berbicara. Ya, yang tidak bisa berbicara. Maka kita, kata beliau, menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifatul kalam. Karena ini adalah sifat yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbicara, mengajak berbicara orang-orang yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kalau demikian pula, kata beliau, di antara sifat yang beliau sebutkan, wa mithluha, di antaranya juga, di antara sifat-sifat Allah adalah sifatun nuzul. Yani sifat Allah subhanahu wa ta'ala turun. Iya, turun ke langit dunia. Yang ini disebutkan dalam sebuah hadis, kata beliau, faqad wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya bahwasanya bi annahu yanzilu kulla lailatin ila as-sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam ke langit dunia. Qala idza baqiya thuluthul lailil akhir fayaqul. Maka apabila tersisa dari malam sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada seorang yang mau meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan beri permintaannya. Hal min da'in fa'astajibalah. Apakah ada orang yang mau berdoa, maka aku akan kabulkan baginya doanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada ya orang yang mau minta ampun, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan juga apa? Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara juga. Masih ada kaitannya dengan sifatul kalam. Fayaqulu ta'ala, Allah mengatakan. Berarti apa? Allah berbicara. Iya, maka di sini orang yang mengatakan Allah tidak bisa berbicara, mereka mengatakan ini yang berbicara malaikat, kata mereka. Iya, demi mempertahankan keyakinan mereka, akidah mereka, Allah tidak berbicara, mereka dalam ucapan ini, kata mereka, ini ucapan malaikat. Maka di sini dibantah dengan ucapan yang setelahnya. Hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada orang yang mau meminta ampun, maka aku akan ampuni. Apakah malaikat mengucapkan seperti ini? Tentunya tidak. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun terbantahkan dengan hadis ini. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang mereka selamat, ya, karena mereka ya berakidahkan dengan akidah yang benar, dilandasi dengan dalil Al-Qur'an was sunnah, sehingga mereka pun selamat. Ya, tidak saling bertentangan. Kalau mereka ahli bid'ah tadi, mereka menafikan sifatul kalam, mereka katakan ini ucapannya malaikat. Dibantah lagi dengan ucapan yang setelahnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang mau minta ampun, maka aku akan ampuni. Ini tidak mungkin diucapkan oleh malaikat. Maka ini adalah ucapan Allah dan satu dalil bagi mereka, membantah mereka yang menyatakan Allah itu yatakallam. Allah bisa berbicara. Qala, kata beliau, ila an yatla'al fajr. Ya, sampai terbitnya fajar. Ini sampai terbitnya fajar shadiq. Qala, demikian pula kata beliau, wa hakadha sifatul maji lillahi ta'ala. Demikian pula diantara sifat-sifat Allah adalah sifatul maji. Yani Allah akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Fahuwa ta'ala ya'ti yawmal qiyamah. Yani diantara sifat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sifatul maji. Allah subhanahu wa ta'ala akan datang di hari kiamat nanti untuk memutuskan di antara hamba-hambanya. Qala wa qala kadzalika sifatul ityan. Demikian pula sifatu al-ityan. Jadi yang maknanya sama dengan al-maji. Allah akan datang di hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yang dhuruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, syahid dari ayat ini adalah hal yang dhuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuk aw ya'ti am aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Maka di sini Allah tegaskan, ya, tidak seperti yang mereka ahlu ta'wil mentakwil. Ja'a rabbuk apa? Ja'a amru rabbik, kata mereka. Tidak mungkin Allah datang. Yang datang adalah perintahnya. Ya, maka Allah di sini tegaskan dalam surat Al-An'am ini disebutkan, illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Disebutkan semuanya. Yang datang malaikat, datang juga Allah Subhanahu wa taala, datang juga sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menetapkan bagi Allah sifatu al-maji dan demikian pula sifatu al-ityan. Maka kesimpulannya, kata beliau, idzan fayajibu an nasifallaha bihadhihi al-awsaf jami'an. Maka kesimpulannya kalau begitu, kita wajib mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam usul sunnah. Ya, di dalam usul sunnah disebutkan tentang bahwasanya ahlu sunnah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya. sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatajawazuna dzalik. Mereka tidak melampaui itu. Ya, mereka tidak melampaui Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, ammal imanu bil malaikah. Adapun iman kepada malaikat, kata beliau, fanahnu nu'minu bi anna lillahi malaikatan. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat. Wasafahumullah Subhanahu wa ta'ala bi anna lahum ajnihah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka malaikat bahwasanya mereka malaikat itu memiliki sayap. Yatiruna biha, yang mereka terbang dengannya. Namun ini juga termasuk makhluk yang alamul ghaib, termasuk makhluk yang ghaib. Iya, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Dan juga kita tidak bisa na'am melihat mereka ya dengan cara apapun, dan tentunya kecuali kalau mereka seperti yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri ya seperti Jibril alaihi salam dengan bentuk rupa manusia. Ya, qala, kata beliau, bahwasanya mereka memiliki sayap yang yatiruna biha, mereka terbang dengan sayapnya, masna wa thulatha wa ruba'. Ya, mereka memiliki sayap, ada yang memiliki sayap 2-2, ada yang memiliki sayap 3-3, ada yang memiliki sayap rubah, yakni 4-4. Qala bal warada anna ba'dahum lahu 600 janah ka Jibril alaihi salam. Bahkan telah warid, telah datang bahwasanya sebagian malaikat itu ada yang memiliki 600 sayap seperti Jibril alaihi salam yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi SAW pernah melihat Jibril dengan bentuk rupa aslinya itu 2 kali. Ya, 2 kali. Yang pertama di mana? Sidratul Muntaha. Yani di atas langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Dan Nabi SAW melihat dengan mata kepalanya Jibril AS dengan bentuk rupa aslinya. Memiliki 600 sayap. Dan yang kedua, ketika di dunia. Ya, ketika di dunia pulang dari Ghar Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya Jibril alaihi salam sayapnya ya, dan di antara salah satu sayapnya telah menutupi ufuk. Ya, menunjukkan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sangat besar, yang sangat kuat. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya kekuatan malaikat ini mengalahkan kekuatannya jin. Ya, lebih kuat malaikat ya yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka, Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minal malaikah, demikian pula di antara malaikat kata beliau ada yang malakun anil yamin yaktubul hasanat, ada malaikat yang di kanan seseorang yang senantiasa terus mencatat kebaikan-kebaikannya. Wa malakun anil shimal yaktubu as-sayyi'at, dan di sana ada malaikat yang di sisi kirinya yang terus-menerus mencatat kejelekan-kejelekannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, anil yamini wa anil shimali qa'id. Ini disini sebutkan rincian-rincian malaikat. Allah memiliki malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang besar, yang Allah tugaskan dengan tugas mereka masing-masing. Ada yang mencatat kebaikan dan kejelekan Bani Adam. Qala minal malaikah, dan diantara malaikat juga, man yajtami'una fi salatil fajri wal asr. Ada yang mereka berkumpul di salat fajar, salat subuh, dan di salat asar. Fa idza kana waqtul fajri nazalat malaikatun nahar, maka apabila datang waktu fajar, waktu subuh, maka turunlah malaikat siang. Artinya silih berganti. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun binnahar. Artinya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala silih berganti turun kepada kita. Ya, menghadiri sholat subuh dan sholat asar. Maka ada yang turun di waktu sholat subuh, mereka bersama kita sampai sholat asar. Qala wa arajat malaikatul lail. Yani ketika subuh itu turun malaikat yang akan bersama kita di siang hari, dan naik malaikat yang bersama kita di malam hari. Qala ba'da an yahduru kulluhum sholatal fajri ma'al muslimin. Setelah mereka menghadiri semuanya salat fajar, salat subuh bersama kaum muslimin. Qala wa hakadha fi salatil asr, demikian pula di salat asar. Ta'ruju malaikatun nahar ila fawqis samai sabi'ah. Ya, mereka naik sampai ke langit yang ketujuh. Bimasirati sab'ati alafi 'am wa tanzilu malaikatul lail. Maka di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka berkumpul di salat subuh dan salat asar. Kemudian silih berganti. Yang tadi malam bersama Bani Adam naik kepada Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Ya, dan Allah Maha tahu tentang hal tersebut, namun ditanyakan kepada malaikat. Malaikat mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datangi mereka dalam keadaan mereka salat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Karena di waktu apa? Subuh dan di waktu asar. Ya, ini waktu yang memiliki keutamaan. Ya, di waktu yang silih bergantinya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendampingi Bani Adam. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis yang di sini disebutkan hadis yang dhaif oleh Syalbani rahimahullah taala. Maka di sini kita kata beliau, "Idzan fanahnu nu'minu bil malaikah walladzina la ya'rifu 'adadahum wa la yuhsihim illa khaliquhum subhanahu wa taala." Maka demikian pula kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat tersebut tidaklah ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Yani makhluk yang sangat banyak. Sehingga Allah katakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Yang menunjukkan tentang tidak ada yang bisa menghitung mereka, malaikat yang jumlahnya sangat banyak kecuali penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berapa jumlah mereka. Nah, yang menunjukkan banyaknya di sini kata beliau, kisah tentang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat ke langit, ya, beliau sampai kepada yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Ya, Al-Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh malaikat dalam seharinya 70 ribu malaikat. Ya, 70 ribu malaikat yang ketika keluar diganti dengan malaikat yang lain dan terus silih berganti. Yang tadi keluar, ya, tidak kembali sampai akhir mereka. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih, menunjukkan tentang banyaknya malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara iman, ya, rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau di sini menyebutkan tentang bahwasanya di antara malaikat, wa minal malaika manhum muwakkaluna bin nabat wa minhum malaikatun muwakkaluna bil amtar. Di antara malaikat ada yang Allah tugaskan dengan tumbuh-tumbuhan. Di antara malaikat ada yang ditugaskan dengan hujan. Dan juga di antara malaikat kata beliau, muwakkaluna bil bihar, wa minhum muwakkaluna bil jibal, wa minhum muwakkaluna bihifdzi bani Adam, dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka dengan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Maka di sini menunjukkan adalah malaikat adalah makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat agung dan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Senantiasa mereka bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari dan di malam hari, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Maka ini yang menunjukkan tentang besarnya mereka, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.